terserah deh. Suka-suka kamu aja lah. Ya udah, aku sih tetap sama pilihan aku. Terserah sama pilihan kamu. Atur aja sana sendiri. Iya, biar aku atur sendiri aja. Suka-suka aku. Atur aja atur. Kayak ini nih yang jelas rasa dan kualitasnya. Baru Mie Sedap Selection Korean Spicy Chicken. Atur sendiri pedasnya. Tuang satu, pedas nikmat. Oh, pedas. Tuang dua, pedas gila. Cinca pedas. Tersedia juga kemasan praktis dalam cup loh. Penasaran gimana enaknya? Kalau kata Siwon sih, cobain aja sendiri. Dari Wingsfoot.